minta pangana. Sok abis ta pehara, mo suruh sayang pangana. Hilang sepiang cinta, sudah ganti ring binci. Ngana yang paksa sendiri, kita mau lupa pangana. Biar mau kasih lihat, buka kasih apa kita. Kita pe hati dan jantung, nyanda mau tak kore sayang. Terlalu banyak dosa yang ada taruh di hati. Sekarang sumpah cuma sayang, ngana menangis menyesal. So itu jangan sayang, terlalu mata keranjang. Nung ada rasa jagang, sakit hati. hati sama cuma purnana. Olokong jang lapas pak kita sayang, jangan ngerasa biar sendiri. Susah sekarang harus terang dua rasa, itu ngana ingat agar semua harap. So kantong pangana janji jang sampai orang dua bisa. Olokong jang lapas pak kita sayang, jangan ngerasa biar sendiri. Susah sekarang harus terang dua rasa, itu ngarang ingat agak. Semua harap so gantong panganan, janji jang sampai orang dua berpisah. Semua harap so gantong panganan, janji jang sampai orang dua berpisah. Putus terang, diberkau pwede kotornya na pe cinta. Itang-itang arang tampurung, lebe itang na pe hati. Kotor-kotor aburo dika, lebe kotornya na pe cinta. Itang-itang arang tampurung, lebe itang. Paling tak cinta, lupakan saya. cinta pangana. Bukan cuma habis manis di kata-kata. Pernah kita coba selupa pangana. Memangnya bisa cuma bikin cinta dia lengana cuma seorang pramuria kita sayang ngarang biar semua menghina kita cuma mau sabu. Terima kasih.

bebas bersinar di tengah hari. Selama itu juga tak terhati, simpang binci panganan. Tak seanggap selama ini sayang, ngana so paling jujur setia. Ternyata semua yang kita lihat cuma fata morgana. Sungguh mati sakit tapi hati biris menuju rasa mati. Ngana yang kita puji di hati ternyata so bersinar di tengah hari. Selama itu juga tak berhati, simpang binci panganan. Tak seanggap selama ini sayang, ngana so paling jujur setia. Ternyata semua yang kita lihat fata morgana. Sungguh mati sakit tapi hati biris menuju rasa mati. Ngara yang kita puji di hati ternyata sobalan hati. Percuma haluan. imang tamang biasa mardi balak kang ori sobat ku sayang taman makan taman kalau mukanya gagas kali cuma sayang ancur di kelakuan sekarang biar jota putar haluan hati ini masih tetap ngana yang punya. Jujur kita mau bilang kita pe hati ini masih tetap ngana yang punya. Tak lanjut sayang kita pangana, so tak gantong sekali kita pangana, barengana pe cinta pak kita cuma sampai di bibir sayang. Kong kia padang ngana pe mau sampai ngana bekeng sayang pak kita, kalungana nyanda cinta pak kita, terus terang bilang dari sekarang agar nyanda bahara pangana, biar kita nyanda tak siksa deng mau lupa akan pangana. Sangka nganape kalah kuang begini, kita somanya sang kia padang dan jadi dengaran. Ternyata orang dua tercinta sonyanda mungkin mau satu. Sayang pak kita, kalungana nyanda cinta pak kita, terus terang bilang dari sekarang agar nyanda berharap pangana, biar kita nyanda tak siksa deng mau lupa akan pangana. Baru kita sadar sangka nganape kalah kuang begini, kita somanya sang kia padang dah jadi dengaran. Ternyata torang dua pecinta sonyanda mungkin mau satu. Terima kasih. cinta soalnya ada mungkin oh satu. Sakit hati sodeng jiwa raga. Ini baru bilang tapi jantung hati nyabanya tingkah dan mengerti sekali. Kita janji tapi cinta ini nyanda lain cuma panganan. Kita janji tapi cinta ini nyanda lain cuma panganan. Tanyanda farduli biar ngana siapa yang punya. Kalau soal hati tanyanda mau mengalah, dia ada harta, kita ada cinta. Bekeng hati kecewa, pilih coba kita, kong lupa akan jumpa dia. Memang kalau harta tanya sanggup janji, cuma kalau cinta kita mau bataru dengan dia. Sayang, biar langit tak bisa dua, asal ngarah masih dah bilang cinta, tak kasih semua ni diri. Cuma jangan sampai masih harap nak bersayang pun kita yang melayang. Jangan bilang akan coba dia, kita yang ngana so pilih. Biarlah morai mau bujur dan apa nape cinta cuma bagi kita. Coba kita, kong lupa akan coba dia. Memang kalau harta hanya sanggup janji, cuma kalau cinta kita mau bataru dengan dia. Sayang, bisa dua, asalnya lo masih dah bilang cinta, tak kasih semua ni diri. Cuma jangan sampai ngarah yang otak harap na besayang kung kita yang malaya. Coba na bilang akan jumpa dia, kita yang ngana so pilih. Biarlah mo rayu mo buju dan apa lampe cinta cuma bang kita. Biarlah mo rayu mo